Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah membahas hadis yang kelima. Kalau di situ hadis yang ke yang kelima dari bab masuk ke tandas, adab masuk ke tandas. Dan kita pada hari ini akan mempelajari tiga hadis insyaallah. Yang pertama adalah hadis yang terakhir dari bab kita, yaitu hadis Abdullah bin Abbas tentang adab kubur. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah yang berkaitan dengan hukum siwak. Berarti kita masuk ke bab yang baru. Tapi sebelum kita memasuki bab yang baru, kita akan mengakhiri terlebih dahulu bab yang terdahulu, yaitu hadis Abdullah ibn Abbas. Kita akan baca, mohon diikuti semuanya. Saya mulai. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. kalau tulisannya anhuma anhuma ya. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال. مر النبي صلى الله عليه وسلم. بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ها ييبسا dari yabisa di situ apa yang di situ? Ya bisa. Kita akan terjemahkan satu persatu hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Abbas beliau adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan julukan Hibrul Ummah. Hibr itu tinta, tintanya umat. Wa bahrul ilm, dan juga lautan ilmu. Wa turjumanil Quran, dan ahli dalam mentafsirkan Al-Quran. Hal itu disebabkan karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya agar Allah memberikan kepadanya hikmah dan juga kemampuan di dalam memahami agama. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqih mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepadanya agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir dari Al-Qur'an. Ta'wil yang dimaksud adalah tafsir dari Al-Qur'an. Dan beliau termasuk salah satu mufassirin dari kalangan para sahabat. Wa huwa minal mukthirin minal hadis. Beliau termasuk banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Meninggal di Taif tahun 68 Hijriah. Berarti umurnya berapa tahun? 71 tahun. Kemudian, adakah kalimat-kalimat yang asing dalam hadis tersebut? Naam, innahuma la yu'adzaban. Kisahnya, kita baca, innahuma la yu'adzaban. Nabi SAW marra biqabrain, melewati 2 buah kubur. Faqala innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang disiksa. Wama yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya ini tidak disiksa karena sesuatu yang besar. Nanti ada pembahasan lebih lanjut apa yang dimaksud sesuatu yang besar di sini. Bukan karena sesuatu yang besar disiksa, tetapi karena sesuatu yang kecil. Nah, nanti kita lihat yang dimaksud bukan sesuatu yang besar itu apa. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya, kan tadi ada 2 kubur. Yang satu kenapa disiksa? Fakana la yastatiru minal baul. Sebabnya adalah karena dia tidak beristinja ketika buang hajat. Nah, di sini disebutkan contohnya adalah kencing. Wa mal akhar, sedangkan yang kedua disiksa karena apa? Fakana yamshi bin namimah. Ketika dia di dunia, dia suka berbuat namimah. Dan apa yang dimaksud dengan namimah? Yaitu menyebarluaskan isu tentang seseorang. Ya, kedustaan. Sesuatu yang tidak terjadi pada seseorang, dia katakan hal itu dilakukannya. Contoh, fulan, ya, tetangga saya, umpamanya, saya mengatakan tetangga saya ada main dengan tetangga yang lain, ya, laki-laki dan perempuan. Artinya suami ini ada main dengan istri tetangga yang lain. Nah, kalau yang saya sampaikan ini benar adanya, maka saya telah berbuat ghibah. Karena membicarakan keburukan orang lain, ya, dan itu terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka yang telah saya lakukan adalah membuat fitnah. Dan manakala saya sebarkan fitnah ini, saya adalah pelaku namimah. Dan namimah ini adalah sesuatu yang bisa menghancurkan tali persaudaraan di antara muslim. Dan kerusakannya begitu besar. Nah, kalau kita ingin tahu persis mengenai namimah, perhatikan orang yang suka merusak hubungan kekerabatan antar sesama muslim. Bagaimana dia merusak? Ya, dengan membuat cerita-cerita palsu, membuat berita-berita palsu, kemudian disebarluaskan sehingga semua orang benci kepadanya. Dan pelakunya ini disebut dengan namam. Pelakunya disebut dengan apa? Namam. Perbuatannya disebut dengan namimah. Dan di sini ya ikhwah, kenapa saya tidak menterjemahkan secara khusus kalimat namimah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia? Karena di antara nasihat yang dinasihatkan oleh para ulama kepada kita untuk mengajarkan bahasa-bahasa syarak kepada thullabul ilm. Dan ketika kita terbiasa mendengar bahasa syarak, bahasa syariat yang digunakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan lebih mudah mempelajari agama ini, karena setiap kita menemukan kalimat tersebut, kita akan faham maknanya. Nah, ini yang disebut dengan namimah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'akhadha jaridatan ratbah. Nabi mengambil batang daun yang masih basah, daun kurma, pelepah kurma. Fasyaqqaha nisfain. Kemudian membelah menjadi dua. Karena ada dua kubur. Ya, maka dibelah menjadi dua. Dan bisa juga kalau Nabi mau, beliau mengambil dua batang daun kurma, tetapi beliau memilih mengambil satu dan dibelah menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidah. Kemudian Nabi menanam di setiap kubur itu satu bagian. Ya. Dan ini tidak akan tumbuh. Apa tujuannya? Tujuannya di sini ditanyakan oleh para sahabat, faqalu ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadha? Kenapa engkau lakukan perbuatan ini? Qala la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan siksaan kedua orang yang ada dalam kubur ini selama kedua dahan ini belum kering. Nah, ini adalah terjemah dari hadis yang kita baca pada hari ini. Tadi kita janjikan untuk menjelaskan makna wama yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak disiksa karena melakukan perbuatan yang besar. Di sini ya akhi, sebagian orang menganggap bahwa maknanya adalah sesuatu yang besar fi za'mihim, yaitu berdasarkan praduga mereka. Jadi mereka menduga bahwa berbuat namimah itu bukan dosa besar. Mereka menganggap, ya, beranggapan bahwa tidak bersuci dari najis, ya, tidak beristinja, itu bukan dosa besar. Dianggapnya ini adalah dosa-dosa kecil. Ya. Karenanya dikatakan mereka tidak disiksa wama yu'adzabani fi kabir, dan mereka keduanya tidak disiksa karena perkara yang besar menurut anggapan mereka. Tetapi menurut syarak, apakah kedua perbuatan ini termasuk dosa besar? Termasuk dosa besar. Faham masalah ini? Menurut mereka perkara ini bukan perkara yang besar, tetapi menurut syarak perkara, kedua perkara ini perkara yang besar. Dari mana kita tahu kedua perkara ini perkara yang besar? Dari siksaan yang didapatkan akibat melakukan kedua perbuatan tersebut. Di sini ya Efi, ada kaidah yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan sebuah perbuatan itu, apakah orang yang melakukannya atau melanggarnya ini termasuk berdosa besar, yaitu dengan adanya adab, siksaan yang akan ditimpakan. Jadi seandainya dikatakan di sini bahwa salah satu dari kedua penghuni kubur ini pernah tidak beristinja dan sekarang dia disiksa, maka ini menunjukkan pada kita bahwa orang yang tidak beristinja akan mendapatkan siksaan. Berarti itu petunjuk bahwa tidak beristinja adalah perbuatan apa? Dosa? Dosa besar. Karena Allah mengancam pelakunya dengan siksa. Faham masalah ini ya, akhi? Nah. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ini pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan apa tadi? Bahwa yang dimaksud bukanlah sesuatu yang besar, adalah pada pendapat mereka atau berdasarkan pendapat mereka. Sedangkan syariat sendiri menganggap kedua perbuatan ini adalah perbuatan yang dosa besar. Pendapat lain mengatakan hal ini bukanlah besar untuk ditinggalkan. Kedua perbuatan itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Artinya apa? Artinya seseorang ketika buang hajat, kencing, beristinja, susah apa mudah? Mudah. Hanya butuh beberapa gelas air saja. Ya, tidak susah untuk beristinja. Artinya mudah untuk meninggalkan larangan, yaitu apa larangannya? Tidak beristinja. Itu mudah. Dan bukan perkara yang sulit. Kemudian begitu pula tidak sulit untuk meninggalkan perbuatan namimah. Tidak sulit untuk meninggalkan perbuatan namimah. Cukup kita berazam, kemudian kita tinggalkan. Jadi dalam hal ini ada berapa pendapat tentang tafsir dari atau penjelasan kalimat wama yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya tidak disiksa karena perkara yang besar. Ada berapa pendapat? Dua. Pendapat pertama mengatakan dan keduanya tidak disiksa karena perkara yang besar menurut pandangan mereka. Yang kedua mengatakan bahwa keduanya tidak disiksa karena sesuatu yang besar, yang sulit, tidak sulit untuk meninggalkan kedua perbuatan tersebut. Nah, dan yang paling rajih dari kedua qaul ini sebagaimana diterjemah oleh Al-Baghawi dan Ibnu Daqiq Al-Aidi dan sekumpulan para ulama adalah yang terakhir, bahwa meninggalkan kedua perbuatan dosa ini tidaklah sesuatu yang sulit, tidaklah sesuatu yang besar, artinya mudah untuk ditinggalkan. Artinya mudah untuk beristinja dan mudah juga untuk tidak menjadi seorang tukang namimah. Nah, kemudian tadi ada kalimat wa kana la yastatiru minal baul. Apa artinya tadi? Diartikan apa di kitab? Di buku. Salah satu amma ahaduhuma. Adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastatiru min baul. Minal baul, apa diartikan di situ? Salah satu, segera. Nah, memang di sini riwayatnya la yastatir. Ya, tidak menutup. Dan di sini memang tidak harus menggunakan penutup, tetapi bisa dengan cara bersembunyi. Jadi ya akhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menggunakan sitar pada hadis yang lalu, yaitu Nabi dibantu oleh Anas dan juga gulam seperti Anas untuk mengambil air, dan yang satu mengambil apa? Tongkat. Ya, hirbah saghira, yaitu seperti tombak yang kecil kemudian meletakkan pakaian. Artinya di sini Nabi menjadikan adanya sitar, ya, penutup. Baik, adakah cara lain? Ada. Yaitu menjauh dari pandangan manusia. Ketika Nabi SAW di padang pasir, Nabi SAW menjauh dari pandangan manusia. Ya, biasanya semua suruh pergi dulu, Nabi di belakang. Ya. Dan ini yang menunjukkan bahwa termasuk bersembunyi atau menutup diri dari ketika membuang hajat. Nah, di sini ada dalam riwayat yang lain dengan istilah wa kana la yastanzihu min baulin. Dan dia tidak beristinja. Makna yang pertama la yastatir, yaitu apa? Tidak menutup. Tidak masuk ke dalam kamar mandi. Atau kalau seperti sekarang di toilet-toilet itu disediakan tempat kencing untuk laki-laki, maka dia tidak tertutup. Ya, sehingga orang lain masih bisa melihat sesuatu yang mestinya disembunyikan. Maka perbuatan ini adalah sesuatu yang besar. Orang barat menganggap ini sesuatu yang biasa. Tetapi Islam berpandangan bahwa ini adalah sesuatu yang menyebabkan termasuk sesuatu yang berdosa dan menyebabkan pelakunya diancam dengan siksaan kubur. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, ketika kita hendak membuang hajat, kita bersembunyi. Ya, mencari tempat yang tertutup, mencari tempat yang jauh dari pandangan manusia, dan itu yang merupakan adab di dalam Islam. Dalam riwayat yang lain, wa kana la yastanzih, yang dimaksud adalah tidak beristinja. Ya, nah. Kemudian yamsi bin namimah, berjalan dengan namimah. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Nabi SAW mengambil daun kurma atau mungkin diartikan pelepah kurma, kemudian menanam dan seterusnya. Kita akan jelaskan makna secara keseluruhan. Hadis ini menceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ayo semangat lagi ya, jangan lemas. Awal-awal kajian, masya Allah, suara salawat berdengung. Ya, sekarang mulai melempem, orang Jawa bilang, seperti kerupuk ya, melempem. Atau kalau mercon, tahu mercon? Petasan ya. Mercon, petasan itu mejen. Jawa ini, jangan di, tidak harus dihafal. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya melewati dua kubur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepada Nabi untuk mendengar, ya, melihat apa yang ada pada kubur tersebut. Para sahabat tidak tahu. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tahu. Dan nanti akan kita bahas juga, ada dalam sebuah riwayat mengatakan laula antadafanu, ya, latala'tu la'usmi'akum adzabal qabr. Kalau tidak kalian nanti itu tidak mau mengubur jenazah, ya, maka aku akan perdengarkan kepada kalian adab kubur. Artinya apa? Nanti para sahabat ketika diperdengarkan adab kubur, tidak ada yang mau dikubur. Sebab tahu kalau dikubur akan disiksa. Ya. Dan di sini memang tidak mudah untuk mendengarkan orang disiksa di dalam kubur. Ya, kita tidak bisa tidur. Kalau seandainya kita mendengar adab kubur. Tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan kemampuan oleh Allah untuk tahan terhadap berbagai macam cobaan. Nah, dan sudah diuji berkali-kali. Ya, dengan meninggalnya bapaknya sebelum bertemu dengan anaknya. Kemudian atau masih ketika masih sebelum melahir ya. Kemudian meninggalnya ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya. Kemudian istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, semuanya cobaan. Sampai akhirnya mampu menghadapi masalah-masalah yang sulit. Nah, kemudian Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, mengingatkan kepada umat tentang kedua kubur ini yang mana pemiliknya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa yang mudah ditinggalkan bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin tidak semua orang diberikan taufik oleh Allah. Sebagian di antara kaum muslimin sulit untuk beristinja, sulit untuk beristitar. Kalau kita ikut arus ya, kan susah tuh kalau kencing dengan apa itu, alat kencing yang biasa itu di public toilet itu, tandas awam. Sulit untuk beristinja karena begitu dipencet, ini untuk menyiram kencingnya kan, bukan untuk beristinja kan. Memang tidak didesain untuk beristinja karena orang barat tidak beristinja. Begitu mereka buang kotoran, mereka pencet agar keluar agar bersih tempatnya, kemudian mereka tutup rit, mereka berjalan. Nah, kita terkadang memaksakan diri untuk mengambil air dari saluran tersebut, tetapi tetap susah ya. Ya. Dan mungkin sekali terlihat oleh yang di sebelah kita. Karena ya, saya tetap sarankan kepada antum untuk memilih di dalam biliknya. Ya, di dalam kotak yang disediakan agar betul-betul tertutup dari pandangan manusia. Nah. Kemudian begitu pula meninggalkan namimah bukan perkara yang berat, tetapi perkara yang mudah. Salah satu dari keduanya karena apa? Disiksa karena tidak memperhatikan kebersihan, kesucian dirinya, sehingga kalau membuang hajat tidak beristinja, atau membiarkan, membuang hajat ini membiarkan percikan-percikan dari air kencing tersebut mengenai pakaiannya. Ini termasuk. Jadi ya akhi, kalau tidak dilarang di dalam Islam seseorang itu kencing berdiri, ya, khususnya untuk ikhwan ya. Kalau akhwat saya yakin harus duduk ya. Kalau untuk ikhwan tidak dilarang, karena Nabi SAW dalam sebuah riwayat beliau juga pernah kencing berdiri di sebuah bustan. Dan di sini ya akhi, ketika kita menggunakan celana panjang ya, perhatikan sebaiknya digulung atau lakukanlah hal-hal yang bisa mencegah kita dari percikan air kencing tersebut. Intinya kita diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk memperhatikan masalah buang hajat ini. Jangan sampai kita tidak membersihkan najis tersebut dan bahkan membiarkan mengenai pakaian kita. Yang kedua adalah mengenai menyebarluaskan fitnah, dan ini menyebabkan pertikaian di antara saudara dan juga kawan. Untuk perbuatan yang kedua ini, karena bertentangan dengan prinsip Islam, yang mana prinsip Islam itu adalah menyebarluaskan kecintaan, mahabbah, dan persatuan dan kebersamaan. Kita akan bahas tentang masalah khilaf di antara para ulama tentang siapa orang yang dikubur di dalam kubur tersebut yang disiksa. Ada yang mengatakan kedua orang ini adalah orang kafir. Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah muslim. Dan ini yang sahih. Apa dalil dari pendapat ini? Dalilnya adalah dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bil baqi faqala man dafantum huna. Nabi mengatakan ketika melewati Baqi itu kubur yang disediakan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat Masjid Nabawi. Nanti kalau kita diberikan taufik oleh Allah dan semoga bisa pergi haji antum ya, dan antunna, nanti kalian akan menemui kuburan yang begitu luas sekali, dan ini adalah disebut dengan nama Baqi. Dan beberapa waktu yang lalu, mungkin 8 bulan yang lalu, orang-orang Iran, maaf saya ulang, orang-orang Syiah, semoga ini tidak terkait dengan isu ini ya, saya hanya menyampaikan berita apa yang ada dan yang saya lihat dalam berita. Orang-orang Syiah mencoba untuk masuk ke Baqi, kemudian menggali kubur tersebut di dalam Baqi, dan bahkan sebagian antara mereka memakan tanah kuburan tersebut. Ya, innalillah. Nah, kemudian ada masalah yang termasuk dalam pembahasan ini. Kan kita tahu bahwa Nabi SAW menancapkan apa tadi? Pelepah kurma ke atas kubur. Apakah juga hal ini merupakan sunnah Nabi SAW untuk setiap kubur, ataukah khusus kubur ini? Nah, di sini ya ki pembahasan kita. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum menancapkan pelepah kurma ini adalah sunnah berdasarkan dalil, yaitu seorang sahabat bernama Buraidah ibn al-Husayb pernah berwasiat dengan wasiat tersebut. Ya, bukan hadis Nabi SAW perintah, ya, tetapi hanya wasiat dari seorang sahabat Buraidah ibn al-Husayb. Dan yang sahih adalah tidak bolehnya menancapkan pelepah kurma tersebut, karena atau hal ini bukan sunnah secara umum, karena hal ini adalah khusus bagi dua kubur yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan banyak para sahabat yang meninggal dunia, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang diriwayatkan bahwa Nabi pernah menancapkan pelepah kurma selain kedua sahabat ini. kedua penghuni kubur, kedua penghuni kubur ini. Dan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri siapa? Yang meninggal di perang Uhud, Hamzah. Ya. Beliau tidak melakukan perbuatan ini kepada paman yang tercinta. Menunjukkan bahwa ini memang bukan sunnah untuk yang berlaku bagi setiap kubur. Dan ini dirajihkan oleh Khattabi. Dan dia mengatakan li'annahu ilal gharazahuma ala qabr bi amr al-maghib wa huwa nam. Dan salah satu alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan, karena Nabi tahu bahwa keduanya sedang disiksa. Tapi sekarang seumpama orang tua kita dikubur, kita ingin menancapkan. Kenapa tidak disunnahkan? Karena kita tidak tahu apakah beliau disiksa atau tidak. Dan ketika sebuah perbuatan ini disandarkan kepada sebab, maka tanpa ada sebab, perbuatan itu pun tidak ada. Sebab beliau menancapkan ini adalah karena tahu mereka sedang disiksa. Tapi apakah kita tahu orang tua kita yang ada dalam kubur sedang disiksa? Tidak tahu. Maka hukum ini juga tidak berlaku. Hukum ini tidak berlaku. Ada juga dalam hadis Jabir yang panjang sekali. Kemudian juga kalau kita melakukan perbuatan ini, yaitu kita mencoba menancapkan batang-batang pohon ini, apa yang terjadi? Sesungguhnya kita telah bersu'udzon kepada penghuni kubur tersebut. Karena kita menduga, mengira bahwa penghuni kubur ini sedang disiksa. Berarti kita bersu'udzon tidak? Bersu'udzon. Sebab apa tujuan Nabi SAW menancapkan? Apa tujuannya? Untuk meringankan azab. Selama keduanya masih basah. Kenapa? Sebagian para ulama mengatakan bahwa setiap makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terkecuali dahan ini yang masih basah masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tapi kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Ketika sudah kering, tidak lagi bertasbih. Nah, ketika kita menancapkan di setiap kubur yang kita inginkan, berarti kita telah bersu'udzon bahwa orang ini sedang disiksa. Wa may yudrina, siapa yang menunjukkan kepada kita bahwa dia sedang disiksa? Bisa jadi dia sedang ditunjukkan rahmat Allah, ditunjukkan surga, tempat kembalinya nanti. Bisa jadi. Ya, dan bersu'udzon kepada seorang muslim hukumnya tidak boleh. Apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang pertama ada di kitab, ya, bisa dibaca. Di situ judulnya disebut apa? Apa ya, Ki? Apa yang bisa kita ambil dari hadis? Di situ disebut dengan istilah apa? Hai. Matan saja. Oke. Okay. Ah, itu ada syarahnya dalam bahasa Inggris, ya? Baik. Ya, bagi yang berkeinginan bisa mencari sampai dapat, ya, syarahnya. Bila tidak, maka kita mencukupkan dengan yang ada di hadapan saya. Nah, yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu itsbat adzabul qabr, bahwa adab kubur itu sesuatu yang pasti terjadi dan ada. Ya. Atau adab kubur sesuatu yang nyata dan terjadi. Dari mana kita tahu? Dari hadis bab ketika mengatakan innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diadab. Dan ini menunjukkan bahwa ada adab kubur. Sebab apa ya, akhi? ada di antara ahlul bid'ah. Ya, jangan fobia dengan istilah ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah bukan berarti kemudian mereka bukan muslim. Mereka muslim. Tetapi jatuh dalam kesalahan. Dan kita jangan sampai jatuh ke dalam kesalahan seperti mereka jatuh. Ada sebagian di antara mereka menolak adanya adab kubur. Beruntunglah kita meyakini bahwa di antara yang akan terjadi atau di antara perkara yang gaib adalah adanya adab kubur. Nah, dan adab kubur ini thabit atau berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan ittifaq para ulama. Dalil dari Al-Quran bisa dilihat adalah firman Allah Ta'ala, surat apa ya tadi ya, kalau tidak salah surat Al-Mu'min 46. Surat Al-Mu'min atau Ghafir. Nah, surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 46. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka itu ditunjukkan kepada mereka pada waktu pagi dan malam hari. Artinya sepanjang pagi dan malam itu ditunjukkan. Jadi orang yang dikubur itu kalau tempat kembalinya surga akan ditunjukkan surga. Kalau tempat kembalinya neraka akan ditunjukkan neraka. Dan ini merupakan bagian dari siksaan Allah. Antum kalau ditunjukkan tempat kembali antum, tersiksa tidak ya? Tersiksa. Kalau baik ditunjukkan surga, senang. Tapi kalau ditunjukkan neraka, ini kamu nanti akan di sini tempat tinggalmu, susah tidak? Susah. Sedih. Dan ini bagian dari adab kubur. Dari mana kita tahu bahwa ini adab kubur? Dari kelanjutan ayat. Kelanjutan ayat mengatakan apa? Wa yauma taqumu sa'atu, dan ketika hari kiamat nanti Allah mengatakan adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Masukkan keluarga Firaun, Firaun dan keluarganya ke dalam siksaan yang begitu pedih. Berarti kejadian ini, yaitu ditampakkan, terjadinya ketika hari kiamat atau sebelumnya? Sebelumnya. Perhatikan masalah ini ya, Ki. Ya, jangan sampai kita, kayaknya sulit sekali belajar agama. Enggak sulit ya. Kalau kita punya kemauan, bisa. Karena mereka, orang-orang musuh-musuh Islam, mereka lebih ahli dalam berjidal, mencari alasan, berdalil dengan bermacam-macam dalil. Kalau kita tidak menguasai dalil yang kita miliki dengan baik, kita tidak akan bisa menjawab. Ya, bahkan mungkin dalil ini pun mereka sudah hafal. Kamu menyebutkan surat Ghafir ayat 46 kan? Yang bunyinya demikian dan demikian kan? Dari mana kamu tahu? Ya, kemudian mereka membalikkan fakta. Kita katakan ya, akhi, pada ayat ini disebutkan bahwa neraka itu akan ditunjukkan pada waktu pagi dan petang. Dan ketika hari kiamat itu datang, berarti kejadian ini terjadi sebelum hari kiamat. Jelas ya, insyaallah. Baik, ini dalil dari Al-Qur'an. Bagaimana dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalilnya adalah hadis bab. Antum nggak perlu cari susah-susah. Antum ditanya, apakah antum yakin dengan adab kubur? Ya saya yakin. Dalilnya apa? Susah mencarinya? Jangan susah. Oh saya pernah ikut kajian hadis. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur yang keduanya sedang disiksa. Keduanya sedang disiksa. Dan ini sebagai dalil dari terjadinya adab kubur. Dalil yang lain adalah hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahada ahadukum at-tashahhud al-akhir, falyata'awwad billah min arba'." Apabila kalian bertasyahud akhir, maka jangan lupa untuk apa? Bertawud atau berlindung kepada Allah dari empat hal. Dan diantaranya menyebutkan apa? Adab al-qabr, siksaan kubur. Semua diantara kita sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Ada empat hal. Nah, diantaranya adalah adab kubur. Sudah kita baca setiap hari 5 kali, kita masih belum yakin? Itu keterlaluan ya. Ya, karenanya kita harus betul-betul mempelajari Islam ini dari sumber yang benar. Sesuatu yang kita baca setiap hari, kok bisa kita menolak adanya adab kubur? Jangan sampai. Padahal kita selalu membacanya dalam setiap hari 5 kali. Nah, dan hadis yang lain adalah hadis Anas ibn Malik. Tapi kita tidak akan baca semuanya, bagi yang menginginkan saja. Kita lanjutkan. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seseorang yang tidak membersihkan najis atau tidak bersembunyi ketika membuang hajat menyebabkannya mendapatkan siksaan kubur. Di antara yang memperkuat perkataan kita ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim wa Ibnu Khuzaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaru adabil qabr min al-bawl." Kebanyakan siksaan kubur itu dikarenakan air kencing. Ya. Kebanyakan siksaan kubur itu karena apa? Air kencing. Nah, ini yang membuat saya lebih heran lagi. Sekarang mulai ada orang yang menjadikan air kencing sebagai obat. Susah. Air kencing sendiri dijadikan sebagai obat. Ya. Dan ini termasuk sesuatu yang dilarang dalam Islam. Karena Allah tidak akan menurunkan obat dari sesuatu yang najis. Bagaimana Ustaz berobat dengan kencing unta? Bagaimana berobat dengan kencing unta? Sama kencingnya kan? Cuma tadi kencing sendiri, ini kencingnya unta. Serius ya? Contoh. Mungkin antum mau buat lagi apa? Kencing kambing mungkin. Ya. Memang di antara obat yang warid di dalam sunnah adalah mencampur antara susu unta dengan kencingnya. Ya, kemudian di blender. Kemudian ditarik-tarik gitu ya. Baik. Tentu bagi yang berminat saja. Yang tidak berminat jangan tidak harus meminumnya. Ya. Dan dalilnya sahih, antum bisa lihat dalam Sahih Muslim insyaallah kisah kaum Arani. Yang mana ketika mereka itu tertimpa penyakit perut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Sambil kalian menuju ke rumah kalian, mampirlah ke unta sedekah. Fashrabu min albaniha wa abwaliha." Maka minumlah dari susunya dan kencingnya. Dan inilah dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad untuk mengatakan bahwa kencing kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya tidak najis. Kemarin sudah kita sebutkan dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Saya mengajarkan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa setiap kotoran najis. Apa dalilnya ya, akhi? Antum sudah tahu, cuma tinggal menyebutkan saja apa yang sudah diketahui. Ulang soalnya. Baik. Imam Ahmad mengatakan bahwa kencing kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya tidak najis. Imam Syafi'i mengatakan semua kotoran binatang najis. Dalil dari Imam Ahmad adalah hadis yang tadi saya sebutkan, yaitu kisah kaum Arani yang ada dalam Sahih Muslim. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Apa dalil dari Imam Syafi'i? Sudah kita lewati. Hadisnya sudah kita lewati. Dan kita baru mempelajari berapa hadis? 6 hadis. Jangan cuma satu. Ya, seperti di Indonesia, kalau angkat tangan satu. Di Arab, angkat 5 jari. 6. Di Malaysia, angkat kaki. Maksudnya berdiri mungkin ya, angkat kaki ya. 6. Silakan ya, jangan ragu-ragu. Jangan hanya tersenyum ya. Silakan, yang paling terakhir insyaallah. Belum. Melarang? Tidak. Nabi hanya membuang. Tapi memang maknanya melarang. Saya pernah sebutkan, tidak ada dalam hadis ini, tapi ada di catatan kalian. Saya pernah menyebutkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan 3 buah benda. Yang pertama apa? Tulang. Yang kedua kotoran binatang, dan yang ketiga batu. Ya. Nabi membuang tulang, apa alasannya? Makanan jin. Hadza ta'amu ikhwanakumul jin. Ini makanan saudaramu dari golongan jin. Nabi membuang kotoran binatang, apa alasannya? Hadza rijsun. Ini najis. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini bahwa semua kotoran binatang najis. Wallahu a'lam, apakah Imam Syafi'i telah sampai kepadanya hadis yang tadi saya sebutkan, kisah kaum Arani atau belum? Wallahu a'lam. Dan kalau memang belum sampai kepada beliau, kita bisa katakan kepada para pengikut Imam Syafi'i untuk berpendapat seperti Imam Ahmad, karena Imam Syafi'i juga mengatakan, "Idza ja'akum hadis yukhalifu madhhabi, khudhul hadis watruk madhhabi." Seandainya datang kepada kalian hadis yang sahih, kemudian apa? Menyelisihi pendapatku, tinggalkan pendapatku, madhabku, dan pilihlah hadis tersebut. Dan karena juga para a'immah arba'ah, salah satu di antara mereka pernah mengatakan di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu qawlin yuqbal wa yurad." Setiap perkataan itu diterima dan ditolak. Saya kalau berkata, ada yang boleh diterima dan ada yang harus ditolak. Manakala saya mengatakan sesuatu yang salah, harus ditolak. Setiap orang demikian ya. Ketika antum percaya dengan kawan, jangan 100% antum percaya. Ya oke, 60%, 70%, it's okay. Tapi jangan sampai 100%. Jangan sampai 100% antum percaya. Tidak boleh. Sebab dalam hal ini para imam mengatakan kullu qawlin yuqbal wa yurad. Setiap perkataan orang itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Sebab kita manusia. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan. Mungkin dia silap dalam bicara, menyampaikan sesuatu yang salah. Nah, illa sahibah hadal qabr, sambil menunjuk kuburan Nabi. Kecuali pemilik kubur ini, setiap perkataannya diterima dan tidak ditolak. Tidak ada satu perkataan Nabi SAW pun yang ditolak, selama hadisnya adalah hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan. Nah, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, beliau kalau ingin kencing, beliau mencari tempat yang lembut. Ya. Jadi kalau tanah, maka tanah yang mudah meresap. Sehingga kalau kencing tidak loncat kemana-mana, tetapi langsung meresap. Jadi kalau ada batu, ada tanah, pilih yang mana? Tanah. karena kencing ini akan langsung terasa. Kalau ada tanah yang basah dan yang kering, pilih yang kering. Yang basah sudah cukup air, yang kering akan menghisap air. Toy, bagaimana kalau di toilet kita? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin sebagian antara kita untuk menghindari cipratan air, ya, pantulan air, dengan cara mengalirkan air. Ya, buka pipe, buka kepala pipe. Kemudian air biarkan mengalir. Mungkin ini akan mengurangi percikan dari air tersebut. Atau apapun lah yang bisa kita lakukan, intinya hindari najis semampu kita. Kemudian yang ketiga, haramnya berbuat namimah. Dan ini termasuk sebab seseorang mendapatkan siksaan kubur sebelum hari kiamat. Ya, siksaan di hari kiamat yaitu neraka. Yang keempat, rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan semangat beliau, rahmat Nabi SAW kepada umatnya, dan semangat beliau untuk menghalau segala keburukan yang akan menimpa mereka. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Menancapkan pelepah kurma. Tentu Nabi tidak ingin para sahabatnya disiksa, ya. Tetapi karena perbuatan mereka, maka mereka disiksa. Nah, di antara rahmat Nabi kepada mereka adalah dengan menancapkan pelepah ini supaya Allah meringankan beban atau siksaan mereka setidaknya sampai kering. Kemudian yang kelima, berusaha menyembunyikan aib dan dosa yang dilakukan seseorang. Nah, ini penting ya. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Apakah Nabi menyebutkan nama? Penghuni kubur ini adalah Fulan dan Fulan? Dan ketika beberapa sahabat datang ke rumah beliau, beliau naik di atas mimbar dan mengatakan, "Ma balu kaum yaqulu kadza wa kadza." Bagaimana kaum mengatakan begini dan begitu? Tidak mengatakan A, B, C, tidak. Dan ini juga termasuk adab sebagai seorang thalibul ilm. Ketika nanti kalian berada di podium, tolong jangan sebutkan nama. Karena kalau ini terjadi, maka itu disebut dengan nama apa? Ghibah. Kalau tidak terjadi, termasuk bagian dari fitnah. Nah, sebutkan saja saudara kita dari negeri mana, ya, atau mungkin kawan kita yang berkewarganegaraan ini dan itu. Silahkan, tapi jangan sebutkan nama. Yang keenam, dari kalimat wa mayu'adzaban fi kabir, mereka tidak disiksa dengan karena perkara yang besar, artinya perkara yang besar untuk ditinggalkan. Tadi sudah kita sebutkan. Artinya perkara ini perkara yang ringan untuk ditinggalkan, baik itu tentang baul ataupun tentang namimah. Baik. Ada beberapa faedah yang akan saya berikan. Mungkin lain kali ya. Bagaimana, apakah si mayit, apakah seorang yang telah meninggal dunia itu akan mendapatkan faedah dari orang yang hidup ketika orang yang hidup ini memberikan pahala, perbuatan amal pahalanya diberikan kepada si mayit, ya. Jadi contoh umpamanya nenek saya meninggal dunia, saya berkurban dan saya niatkan kurban ini untuk nenek. Apakah ini sampai atau tidak sampai? Nah, ini khilaf di antara para ulama dan khilafnya masih di dalam golongan ahlus sunnah. Perhatikan ya, Ki. Kadang seseorang karena syirik, semangat ya, sampai ini pun digolongkan syirik. Padahal belum tentu bagian dari syirik. Sampai karena terlalu bersemangat bahwa bid'ah, sampai lupa bahwa ada sebagian khilaf ini masih di dalam lingkup ahlus sunnah, sehingga dengan berbeda pendapat tidak mengeluarkan mereka dari golongan ahlus sunnah. Jadi beda pendapat dalam masalah ini tidak mengeluarkan mereka dari lingkup ahlus sunnah. Sebagian antara ikhwah, semangat, bid'ah, asal berbeda, bid'ah. Berbeda, bid'ah. Tidak benar demikian. Karena di kalangan ahlus sunnah juga sering terjadi khilaf. Dan ini tidak menyebabkan seseorang dikeluarkan dari golongan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah ini lebih luas dari yang kita kira. Ya. Mencakup orang dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Afrika, semua seluruh. Seluruh orang sedunia ini hukum asalnya adalah ahlus sunnah. Tentu yang mengaku ahlus sunnah, yang mengaku syiah, bukan ahlus sunnah. Kecuali sebagian dari syiah ini memang masih dekat kepada ahlus sunnah dan dikelompokkan oleh para ulama sebagai bagian dari ahlus sunnah, yaitu az-zaidiyah. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini tidak akan kita bahas sekarang ya, mungkin lain kali ada yang mengingatkan. Bab yang baru, yaitu bab siwak. Bab apa? Siwak. Ini bab baru. Sebelum saya memasuki bab siwak, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Tentang yang lalu ya. Jadi supaya tidak ada yang tertinggal. Nah, kalau namimah seluruhnya buruk, karena namimah itu berasal dari fitnah. Ya, kalau ghibah, di antara ghibah memang ada yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti mudhahir, mujahir bil maksiat, orang yang ketika bermaksiat menampakkan. Ya, katakanlah di pesawat. Seorang ikhwan ketika ada pramugari tahu ya, karena mungkin terlalu cantik dan dia belum pernah bertemu dengan orang secantik wanita ini, dipegang tangannya di depan halayak ramai. Nah, kalau mudhahir bil maksiat seperti ini, orang yang menampakkan maksiat seperti ini, boleh tidak kita ghibai? Boleh. Karena dia sendiri tidak menyembunyikan perbuatan maksiatnya. Tapi contoh, ada seseorang yang katakanlah kita sebut pacaran dalam bahasa Indonesia, di sini sebut apa? Ah, itulah. Ya, dalam bahasa syariatnya disebut dengan berkhulwat. Di sebuah bilik berkhulwat, kita tidak tahu apa yang terjadi. Intinya mereka tapi di dalam bilik. Kebetulan kita melihat. Boleh tidak kita sampaikan ke orang lain? Tidak boleh. Karena mereka bersembunyi. Tapi kalau mereka di depan berdua di depan, bukan masjid ya, air ini ya, air mancur apa air terjun itu, berdua duduk di situ, semua orang melihat, semua tahu, boleh tidak kita ghibai? Boleh. Sebab dia sendiri menampakkan maksiatnya. Dan ada syarat-syarat yang lain yang menyebabkan bolehnya ghibah, seperti meminta fatwa, ya, kepada seorang alim, dan masih banyak hal-hal yang, sedangkan namimah seluruhnya buruk, tidak ada pengecualian. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain lagi? Silakan dari akhwat. Baik. Memang di antara kebiasaan kita menanam tanaman di kubur, dan itu tidak termasuk sesuatu yang dilarang selama maksudnya bukan seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh, termasuk dalam hal ini mungkin yang terkait dengan kesyirikan atau yang mendekati kepada kesyirikan, ini yang dilarang. Seandainya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yaitu menabur bunga, menyiram air setelah anu loh, bukan setelah dikubur ya, sebab menyiram air setelah dikubur boleh dan sunnah. Tapi saya sarankan jangan pakai kendi, ya. Kendi itu ya, ada ininya ya. Jangan pakai kendi ya. Pakai pipe atau pakai ember. Betul ini ya. Sebab sunnahnya itu agar tanah ini menjadi padat, bukan untuk supaya dingin gantinya aircon, bukan. Jadi kita harus tahu sunnahnya. Nah, selama ini yang kita lihat, orang ke kubur membawa bunga, setelah dikubur tabur bunga, siram air, semua orang ikut. Dari mana ini? Dari barat ya. Coba kita lihat, kalau antum pernah melihat film barat, perhatikan bagaimana mereka datang ke kubur-kubur mereka, bawa karangan bunga diletakkan ya, sebagai rasa kasih sayang dan seterusnya. Apakah ini bagian dari Islam? Tidak. Sebaiknya kita tinggalkan. Apakah ini haram? Saya tidak mengatakan ini haram, tetapi saya memerintahkan untuk ditinggalkan. Ya, itu lain lah. Maksud saya jangan menggunakan kendi ini bukan berarti kemudian haram menggunakannya, tapi min babil mubalaghah, jangan hanya satu kendi, sebab satu kendi itu airnya kecil ya, sedikit. Ya, bawa galon, bawa apa semua, karena tujuannya agar kuburannya menjadi padat. Saya kira demikian ya. Ada lagi? Silahkan ya. Kalau ada sholat sunnah, begitu pula disunnahkan membaca pada tasyahud akhir doa tersebut. Nah, ya setiap kali sholat. Cuma minimal orang sholat kan dalam satu hari 5 kali. Oke. Kalau ini fitnah, maka termasuk dengan bagian dari namimah. Tapi kalau itu memang nyata dan ini tujuannya untuk menghindarkan dari fitnah, maka ini termasuk ghibah yang boleh. Bukan namimah lagi, tapi ghibah, karena menyampaikan sesuatu yang berlaku, yang atau akan berlaku. Nah, ada lagi terakhir? Silakan. Kalau apa? Barakallahu fiik. Ini memang baik pembahasan kita tentang menambahkan sesuatu ke dalam kubur. Dan di sini memang tidak merupakan bagian dari sunnah menambahkan tanah dari luar kubur yang sudah ada. Jadi kita tidak diperbolehkan atau tidak merupakan bagian dari sunnah mengambil tanah dari tempat lain diletakkan di kubur tersebut. Cukup membuat gundukan ini dari tanah yang kita gali dari kubur tersebut. Dan termasuk juga masalah yang disebutkan oleh beliau adalah meletakkan batu kerikil kecil-kecil. Karena ini termasuk membawa dari tempat lain. Dan saya khawatir ini merupakan bagian dari membangun kubur. Ya, yang mana membangun kubur di sini dilarang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan saya tidak mengatakan haram, tetapi saya mengatakan dilarang? Karena banyak orang fobia dengan istilah haram. Semua haram. Ya, sampai tidak ada yang tersisa yang mubah. Padahal yang mubah lebih banyak daripada yang haram. Dan nanti jadi fitnah. Saya tidak ingin mengatakan fitnah, tapi saya katakan dilarang, padahal sama nanti. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Memang kalau ada kemaksiatan yang dilakukan saudara kita terang-terangan, kita boleh menyampaikannya kepada orang lain, tetapi dalam hal ini bukan harus menyampaikan kepada orang lain. Karena hukum asalnya seseorang itu apabila melihat kemaksiatan dari saudaranya adalah menyembunyikan maksiat itu dilakukan. Seperti tadi kita sebutkan faedahnya, menyembunyikan kemaksiatan dilakukan oleh seseorang. Salah satu contohnya, ketika seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini zanait, saya berzina. Suruh pulang ya. Ah, mungkin maksudnya cuma apa? Hanya yang itu-itu saja, yang tidak sampai berzina. Suruh pulang. Dan beberapa kali kejadian para sahabat ini melakukan maksiat sebelum sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah sampai kepada beliau, maka hukum berlaku. Dan seandainya kita ya mempunyai saudara yang terjatuh ke dalam maksiat, kita harus lindungi. Tidak harus kita angkat ke mahkamah. Kalau dia bisa bertaubat kepada Allah tanpa kita sampaikan ke mahkamah, kita sembunyikan. Karena kalau sudah sampai mahkamah, maka hukum berlaku. Umpamanya ada keluarga kita yang mencuri, jangan sampai mahkamah, kita sembunyikan, kita selesaikan, tolong dikembalikan ya, dengan baik-baik. Dan ini hukumnya seorang muslim, yaitu menyembunyikan perbuatan dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Dan bukan justru mencari tahu dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Man satara ala akhih, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya di dunia, maka akan disembunyikan aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita suka membongkar aib orang, maka aib kita pun akan dibongkar oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita sembunyikan aib orang, maka Allah akan menyembunyikan aib kita. Orang lain tidak tahu, hanya kita dan Allah. Sehingga kita tinggal bertaubat kepada Allah, orang lain tidak perlu tahu. Kemudian di akhirat juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Bab siwak, bab tentang siwak. Ini masih bagian dari at-taharah, yaitu bersuci. Karena siwak ini adalah salah satu alat untuk bersuci, yaitu mensucikan bagian mulut. Apa yang dimaksud dengan siwak? Siwak adalah kayu yang sering disebut dengan istilah kayu arok. Di sini tidak ada. Antum bisa cari searching di Google. Kalau antum bisa menulis dengan tulisan Arab, antum tulis dalam tulisan Arab lebih baik. Yaitu Syajaratul Araq. Pohon arok. Dan pohonnya ini seperti ilalang. Hanya seperti ilalang. Ya, rumput-rumput yang tingginya tidak lebih dari sekian. Nah, dahannya ini memang kalau kita kunyah, dia akan menghasilkan bulu-bulu ya, seperti yang ada pada sikat gigi. Ya. Nah, tujuan menggunakan siwak adalah untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada gigi. Yaitu sesuatu yang kuning biasanya. Sehingga giginya menjadi putih dan berkilauan, gitu ya. seperti permata. Nah, dan di antara tujuannya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia yang bahan. Jadi kalau kita menggunakan siwak itu bukan hanya gigi kita yang bersih, tetapi kita juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal perbuatan yang kita lakukan, tetapi terkadang amal perbuatan kita ini belum ditujukan untuk mendapatkan ridha dari Allah. Apa yang kita inginkan ya? Antum tidak akan bisa beramal kemudian antum menganggap bahwa amal saya ini cukup balasannya yaitu mendapatkan surga. Karena seorang muslim tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Sekalipun kita beramal, kita tidak akan bisa dimasukkan karena amal kita. Karena amal kita itu kecil ya di mata Allah. Kenapa kita bisa dimasukkan surga oleh Allah? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang dosanya, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, dia sama sekali tidak mempunyai kebaikan kecuali tauhid. Diberi 10 kali kerajaan di dunia ini. Apakah dia beramal? Amalnya hanya tauhid. Itu saja amalnya. Tapi dia diberi 10 kali kerajaan di dunia ini. Kita jadi raja. Ya. Ada buah-buahan. Ya kan kalau raja kan gitu. Ada buah-buahan, ada pisang, ada jeruk, ada apa namanya anggur. Ya kan bayangan kita kan gitu kalau jadi raja. Antum jadi raja gimana ya? Duduk di singgasana, depannya meja makan yang panjang. Ya. Semua makanan ada, mau ayam ada, daging ada. Ya. 6. Dan ini kita diberi 10 kali lipatnya. Dan bahkan Allah masih bertanya, "Mau aku tambah? Cukup ya Allah, cukup." Ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Kita tidak akan bisa masuk karena amal kita yang kita lakukan. Maka ketika kita beramal, niatkanlah untuk mendapatkan ridha dari Allah. Karena kalau Allah ridha, sekalipun amal kita sedikit, maka Allah akan langsung masukkan kita ke dalam surga karena ridhonya, bukan karena amal kita tersebut. Ya, tapi wajib bagi kita untuk beramal. Jangan kemudian, saya tidak akan masuk surga karena amal saya. Akhirnya tidak beramal. Tidak bisa. Karena Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, idan natakil, kalau gitu kita bertawakal ya Rasulullah. Apa kata beliau? La bal i'malu, tapi beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka setiap amal yang kamu lakukan ini akan mempermudahmu menuju kepada takdirmu, yaitu surga insyaallah. Nah, ini yang terkait dengan siwak. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahharatun lil fammi mardatun lirabbi. Siwak itu mensucikan mulut dan juga menyebabkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk hadis yang pertama dan kita akan baca bersama-sama. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. متفق عليه. Hadis yang berikutnya kita akan baca. Tadi adalah hadis Abu Hurairah, berikutnya adalah hadis siapa? Hudzaifah bin al-Yaman. An Hudzaifah bin al-Yaman. An Hudzaifah bin al-Yaman. Qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل yashusufahu bisiwak. Baik, kita akan berhenti di sini dan kita tidak akan bahas untuk hari ini. Ya, baca saja. Semoga yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat buat kita bersama. Hah? Silakan. Di luar tajuk. Oke, silakan ya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, soalan lain lagi? Sebentar ya, silakan. Ada? Jemaah kedua setelah? Nah, masalah ini masalah khilafiyah di antara para ulama dan yang sahih yang rajih wallahu a'lam, bolehnya ada jamaah yang kedua. Dan yang dimaksud jamaah yang kedua adalah bukan jamaah yang bersama-sama dalam satu waktu. Sebab kalau dua jamaah dalam satu waktu, ini dilarang. Tapi yang dimaksud jamaah pertama habis, selesai, maka dilanjutkan dengan jamaah yang kedua. Dalilnya adalah hadis dari Nabi SAW, seorang sahabat terlambat melaksanakan sholat, kemudian beliau mengatakan, man yatasaddaq li akhih, siapa yang mau bersedekah untuk kawannya. Kemudian salah seorang di antara mereka berdiri dan menjadi makmum dari sahabat ini, padahal dia sudah sholat bersama Nabi SAW. Dan ini berarti adanya berapa jamaah? Dua jamaah. Kalau tidak keberatan, saya cari sebentar dan akan saya berikan riwayatnya. Nah, yang terutama masjid-masjid yang sering disebut dengan masjid safar. Masjid safar itu adalah masjid yang pendatangnya kebanyakan orang-orang yang bepergian jauh. Contoh masjid-masjid yang ada di pinggir kota, ya. Seperti Masjid Syakirin, semua tahu ya. Masjid Simpang Tiga itu termasuk kita kategorikan sebagai masjid safar. Karena biasanya orang yang melewati adalah orang yang bepergian jauh, sehingga boleh terjadi beberapa kali jamaah. Nah, sudah cukup jelas insya Allah. Ada lagi? Silakan dari akhwat. Akhwat dulu ya. Baik, barakallahu fiik. Memang hadis ini digunakan oleh sebagian para ulama untuk mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Karena Nabi mengatakan yushiku an amura ahadukum fa ya umman nas, hampir-hampir aku memerintahkan manusia untuk menjadi imam salah satu di antara mereka, thumma yaqumu fa yahtatibu bihatabin fa yadhhabu ila qaumin lam yashhadu shalah atau lam yashhadul jamaah fa uhriqu buyutahum. Hampir-hampir aku memerintahkan salah seorang imam untuk melaksanakan salat, kemudian aku memerintahkan laki-laki untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian mereka berangkat menuju rumah seorang muslim yang tidak mengikuti salat berjamaah, maka aku bakar rumahnya. Hampir beliau belum melakukan. Apa kata Nabi? Laula sibyan wan nisa. Kalau tidak karena di dalam rumah itu ada wanita dan anak-anak, maka aku akan bakar rumah. Karenanya berdasarkan dalil ini para ulama mengatakan hukum salat berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Tentu bagi yang bisa mendengarkan adzan tanpa menggunakan mikrofon dari masjid yang terdekat. Jadi kalau katakanlah keadaan subuh, antum adzan di masjid mahalla atau musola di mahalla, dan dari kamar antum bisa dengar, maka wajib bagi antum untuk mendatangi jamaah tersebut. Ya, sehingga mendatangi masjid utama dari mahalla tidak wajib. Tetapi kalau antum bisa mendengarkan adzan dari masjid di mahalla, maka menghadirinya adalah wajib. Ini berdasarkan dalil yang tadi kita sebutkan. Sekalipun demikian, ada sebagian pendapat para ulama mengatakan hukum melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah. Nah, yang ditanyakan dari hadis tersebut apa? Memang seseorang berusaha untuk tidak terlewat jamaah. Tetapi kalau sudah terlewat, ada dua pilihannya. Pilihan pertama adalah melaksanakan sholat sendiri di masjid tersebut jika tidak mendapatkan jamaah. Atau dia pulang dan mencari jamaah yang ada di rumahnya. Seperti saya terlambat datang ke masjid, saya sholat sendiri di masjid, atau saya pulang berjamaah bersama anak dan istri. Karena kedua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, saya kira begitu ya. Ada yang lain dari Ikhwan, silahkan. Cukup ya. Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Jangan paksa saya yang saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya. Satu saja soalnya. Oke. Jawabannya juga satu saja. Bahwa menziarahi kubur dan menjadikannya kebiasaan tahunan adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam dan wajib untuk ditinggalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taj'alu kubura idan, dan janganlah kamu jadikan kubur itu id. Dan id itu artinya kamu bolak-balik setiap tahunnya. Mungkin sebulan sekali itu juga termasuk id. Tetapi biasanya id itu adalah yang berulang setiap tahun. Dan kalau memang ini menjadi kebiasaan, maka itu dilarang. Tapi kalau antum kebetulan pulang kampung, pulangnya hanya ketika Idul Fitri itu saja, atau kebetulan pulang Idul Fitri, antum mau ziarah, boleh tidak? Boleh. Tetapi kalau antum pulang dan mau tidak mau harus setiap tahun itu antum lakukan, menjadi tidak boleh. Faham masalah ini ya, akhi? Nah. Nah, sebagian ikhwan mungkin memaksakan diri, saya harus pulang, saya harus jumpa bapak ibu saya. Padahal keduanya dalam kubur. Tidak harus. Tapi kalau antum kebetulan memang ingin pulang karena ada keperluan, mungkin ingin ketemu dengan bibi, adik, kakak, dan seterusnya. Kemudian antum berziarah kubur, sekalipun waktunya bersamaan dengan keseluruhan yang melakukan perbuatan yang tadi saya katakan itu, berdosa tidak? Tidak berdosa. Dan ingat, tujuan berziarah kuburnya adalah apa? Mengingat kematian. Nabi bersabda, zurul kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Maksudnya, kalau ada perintah setelah larangan, kembali kepada hukum asal. Apa hukum asalnya? Mubah. Sehingga silakan kalian berziarah. Fa innahu tudzakkirukumul akhirah, karena berziarah kubur itu mengingatkanmu akhirat. Bukan untuk rindu kepada orang tua, mengingatkan kita memori dengan orang tua, kalau perlu situ setel video. Kenangan-kenangan masa lalu dengan orang tua. Tidak sunnah ini ya. Bisa tidak itu terjadi? Bisa. Bawa foto, ya, album foto, di atas kubur buka album foto. Ah, ini dulu masa kecil saya bersama bapak, oh bapak saya. Ini justru tidak dianjurkan. Ya, justru tidak dianjurkan. Dan ingat, ini bukan berasal dari Islam, yaitu mengingat-ingat kenangan masa lalu. Ini bukan dari Islam, ini dari Barat ya. Kalau kita perhatikan, kebiasaan mengingat sesuatu yang lalu itu bukan kebiasaan dari Islam. Maksud saya terkait dengan orang tua, terkait dengan kawan dan seterusnya bukan dari Islam. Ini kebiasaan dari Barat. Islam selalu berpandangan ke depan. Yang lalu, di dalam Al-Quran untuk pelajaran. Dalam Al-Quran, banyak kisah-kisah yang kita belum ungkap dalam Al-Quran ya, akhi. Kenapa kita harus disibukkan dengan kisah-kisah yang lain, sedangkan Al-Quran sendiri sudah menyebutkan beribu-ribu kisah sebagai pelajaran buat kita masa akan datang. Kenapa kita disibukkan dengan kisah keluarga kita, sedangkan Al-Quran sendiri menyebutkan tentang kisah keluarga Imran, tentang kisah keluarga nabi-nabi yang terdahulu. Itu lebih harus kita dahulukan daripada yang ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala Muhammad. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.